أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلم الله. ودعوا ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء di sini masuk dalam dua kategori. Doa masalah, masalah itu apa? Meminta, ya Allah tolonglah saya, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya, ya Allah mintalah ini, ya Allah saya minta ini masalah nih, permintaan. Doa ibadah, ibadah apa? Ya puasa, zakat, haji, umroh, ini ibadah, termasuk doa juga. Ya. Wa amara bi du'aihi tadarru'a. Allah perintahkan kepada kita beribadah kepada Allah dengan tadarru', ilhah. Tadarru' itu ilhah fil mas'alah, merengek-rengek di dalam permintaan, permohonan. Wa du'uba ibadah. Nah, terus menerus merengek-rengek mohon, ya mohon dan terus, ya. Nah, kebiasaan dijadikan kebiasaan di dalam nah beribadah. Wa khufiyah, khufiyah tidak dengan keras, jahar wa'ala dia, suara yang keras, yang tinggi, ya khafin riya, sehingga dikhawatirkan riya darinya, bal khufiyah wa ikhlas lillahi ta'ala, bahkan dengan khufiyah, suara yang rendah, sehingga bisa menjaga keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-mutajawizin lil hadd fi kulli al-umur. Pada setiap perkaranya. ومن الاعتداء طول العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له. Di antara bentuk الاعتداء permusuhan atau berlebih-lebih melampaui batas adalah seorang hamba meminta kepada Allah yang tidak pantas baginya. أو يتنطع في السؤال atau ngada-ngada di dalam permintaan yang tidak mampu, yang tidak sesuai, tidak masuk akal, terlalu berlebih-lebihan. Au yubaligh fi raf'i sawtihi bid-du'a, atau mengeraskan suaranya ketika berdoa. Fakullu hadha dakhilun fi i'tidal manhiyyu 'an. Semuanya ini masuk dalam i'tidal, berlebih-lebihan yang dilarang di dalam agama. Wala tusyiru fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi dengan beramal ma'asi wa dzunub ba'da islahiha, setelah kalian memperbaikinya dengan taat, ibadat. Innal ma'asi tufsidul akhlaq, Karena yang namanya kemaksiatan akan merusak akhlak wala amal arzak. Maksiat itu merusak akhlak, merusak amalan, merusak rezeki. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Kama anna ta'at tasluh biha atau tuslih biha al-akhlaqa wal-a'mala wal-arzaqa wa ahwala dunia wal-akhirah. Hal ini sebagaimana bentuk ketaatan pada Allah akan memperbaiki akhlak, amalan-amalan, arzak, rezeki, keadaan dunia dan akhirat. Wadu'uhu khawfa wa tama'a, maka berdo'alah kalian pada Allah dengan penuh rasa takut dan tama', berharap untuk dikabulkan. Khawf, takut dari iqabuh, dari siksaan Allah. Tama' fi thawabih, berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tama'an fi qabuluhya, sangat-sangat berharap untuk mendapatkannya, diterima amalan tersebut. Wa khawfan min raddiha, dan takut ditolak dari amalan tersebut. La du'a mal taib madal ala rabbi qad a'jabathu nafsuhu model, tidak ada doa yang mana seorang hamba lebih menunjukkan kepada Allah, ditunjukkan pada Allah. Di situ apa? Model, madar. La du'a abdin. Aisyada. Ini madar wal-lam. Di situ apa? Apa? Ilm la du'a abdin mim wa dal wa lam. Mudillin ala rabbi qad a'jabathu nafsuhu wa nazala nafsuhu fawqa manzilati aw du'a man huwa ghafil lahin. Tidak ada doa yang lebih mengena, ya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seorang hamba merasa takjub dengan dirinya sendiri, sehingga apa, merendahkan atau memposisikan dirinya di atas kedudukan aslinya. Atau doanya orang yang lalai, lahin, sia-sia, artinya tidak akan bisa dalam keadaan takjub dan dalam keadaan ghafil lahin. Wa hasilu ma dzakarallahu min adabi du'a, ya, kesimpulannya dari apa yang Allah simpulkan, ya, dari apa yang Allah firmankan, yang Allah sebutkan dari adabul du'a, al-ikhlas fi lillahi wahda, mengikhlaskan hanya kepada Allah saja. Karena dzalika yatadammanuhu al-khufiyah wa ikhfahu wa israruh. Ikhlaskan doa hanya untuk Allah saja, karena yang demikian terkandung di dalamnya khufiyah, dan menyembunyikan, merendahkan suaranya. Wa yakun al-qalbu khaifan wa tami'an la ghafir. Hati itu harus dalam keadaan takut dan dalam keadaan berharap kepada Allah, la ghafilan, tidak dalam keadaan ghaflah. Wala aminan wala ghairu mubalin bil ijabah. Atau jangan sampai dalam keadaan merasa aman atau tidak memperhatikan masalah ijabah, kabulkannya doa. Fala min ihsani doa. Dan ini termasuk bentuk ihsannya doa. Berbaiknya seorang ketika dalam keadaan berdoa. Fa'ina ihsan fitulli ibadah badal jihad fiha. Karena bentuknya ihsan atau berbuat ihsan pada setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah badal juhud fiha. Seorang sudah semaksimal mungkin di dalam mencurahkan doanya, ibadahnya. Wadahwa kamila la naqsriha biwajhi minal wujuh. Dan dia sudah mencurahkan ibadahnya seluruhnya. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai sisi. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah maha dekat bagi orang-orang yang berbuat ihsan, baik di dalam ibadahnya. Mahsinin ila ibadillah, berbuat ihsan pada hamba-hamba Allah. Fakullama kana al-'abd akthar ihsanan, semakin seorang hamba memperbanyak ihsannya, kana aqrab ila rahmat rabbih, maka orang yang seperti ini lebih dekat pada rahmat Allah. Kana rabbuhu qariban minhu birahmati, dan Allah dekat kepadanya dengan rahmat Allah. Wa fi hadza min al-hasan al-ihsan ma la yakhfa. Di dalam ayat yang mulia ini anjuran agar selalu berbuat ihsan sebagaimana tidak disamarkan lagi, tidak diragukan lagi. Berbuat ihsan akan mendatangkan ihsan dari Allah Azza wa Jalla. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah amat sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.